Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hala wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca tashilul usul ila fahmi ilmil usul. Kita sampai pada halaman 42. Aqsamul lafzi min haitsu dalalah. Macam-macam kata lafaz dari sisi muatan maknanya. Maka lafaz qala al-musannifuna rahimahumullah, al-lafzu min haitsu huwa dallun 'alal makna lahu halatun. Lafaz dari sisi kandungan maknanya itu memiliki beberapa rincian. Yang pertama, satu lafaz yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu makna saja. Semacam firman Allah Ta'ala, tilka asyaratun kamilah, itu 10 yang lengkap, yang sempurna. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, maka genaplah perjumpaan Musa dengan Rabb-nya selama 40 malam. Ya, maka angka itu semuanya lafaz yang secara umum tidak multi tafsir. Pemislu hadza, maka lafaz teks yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu saja disebut nas. Disebut juga sharih. Maka nas itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna ini adalah satu teks yang tidak mengandung kemungkinan pengertian, makna, penafsiran dan pemahaman kecuali satu makna saja. Makna yang kedua, nas artinya dalil. Maka misalnya dikatakan dalil wajibnya puasa adalah nususul kitab wa sunnah, nas Quran dan sunnah, itu dalil Quran dan sunnah. Nas diambil dari kata-kata manasatil arus, yang maknanya dalam bahasa Arab artinya arafu, tinggi. Kemudian dimungkinkan, kemudian ada teks yang dimungkinkan lebih dari satu makna dan semuanya setara. Tidak ada yang kemungkinan makna yang lebih mendekati dan ada atau dan yang kurang mendekati. Semuanya setara, semuanya selevel. Contohnya adalah qara'un dan ainun. Yang ini juga disebut juga mushtarak. Wa yusamma dan disebut mujmal. Dan mujmal di sini terjadi karena mushtarak. Mushtarak adalah satu kata yang punya banyak beberapa kemungkinan makna. Dan dia setara antara satu makna dengan makna yang lain, tidak ada makna yang lebih unggul dan lebih dekat. Maka qara'un bisa artinya haid dan bisa artinya kondisi suci dari haid. Ainun bisa artinya mata air, bisa artinya mata kepala dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dimungkinkan lebih dari satu makna akan tapi salah satu maknanya itu lebih dekat, lebih kuat, lebih dekat dibandingkan yang lain. Makna yang lebih dekat disebut zahir. Semacam ucapan ra'aitul yauma asadan, hari ini aku melihat asad. Maka asad di sini dimungkinkan dua pengertian. Yang pertama, lil hayawan al-muftaris, seekor hewan yang bersifat menyerang, yaitu singa. Dan bisa juga dalam bahasa Arab maknanya adalah seorang yang pemberani. Akan tetapi kemungkinan makna yang pertama itu lebih dekat. Karena itulah makna hakiki untuk asad. Kemudian wa in humila alal makna al marjuh, jika teks jenis yang ketiga tadi dimaknai dengan makna yang lebih jauh, maka teks tersebut disebut muawwal. Semacam kahamli kita maknai lafat asad dalam teks di atas dengan pengertian seorang laki-laki yang pemberani. Namun wala buddha, harus ketika kita mau tafsirkan dengan makna yang jauh, harus ada qarinah, indikator yang menguatkan makna yang jauh untuk menjadi makna yang dekat. Jika tidak ada indikator, maka ini takwil yang batil. Nah, inilah empat jenis teks, ya, kaitannya dalam dan fungsinya dalam dalam pendalilan dan dalam pemahaman. Wawajul hasri, dan penjelasan kenapa teks itu terbatas hanya dalam empat pembagian ini, dikarenakan lafaz itu boleh jadi hanya mengandung satu kemungkinan makna saja atau lebih. Kalau satu kemungkinan makna saja disebut nas. Jika yang kedua yaitu lebih dari satu kemungkinan makna, maka boleh jadi di salah satu dari dua makna atau beberapa makna tersebut ada makna yang lebih dekat daripada yang lain, atau tidak ada yang lebih dekat. Alias bi ayyakuna ala sawa, semuanya, semua kemungkinan maknanya adalah setara. Kalau ada yang lebih dekat, maka yang lebih dekat disebut zahir. Kebalikan dari zahir adalah muawwal. Kemudian yang kedua, kalau semuanya setara, maka disebut mujmal. Dan hukum dari macam-macam teks ini atau kaidah berkenaan dengan macam-macam teks di atas. Yang pertama, tidak boleh meninggalkan nas illa binaskhin, kecuali adanya dalil yang menghapus. Kemudian yang kedua, tidak boleh beramal dengan dalil yang mujmal, yang global, kecuali setelah adanya penjelasan. Dan tidak boleh meninggalkan makna zahir, makna yang lebih dekat, berpindah kepada makna yang lebih jauh, kecuali ada indikator kuat yang menyebabkan, yang menjadikan makna yang jauh itu menjadi makna yang dekat. Contohnya adalah tetangga dalam hadis al-jaru ahaku bisakobihi, tetangga itu lebih berhak dengan tetangganya. Maka makna dekat untuk al-jar adalah fil mujawir, adalah orang yang bertetangga. Dan makna marjuh, makna jauh untuk jar adalah syarik, adalah sekutu dalam kepemilikan. Maka Hanabilah memaknai hadis ini, al-jar dalam hadis ini dengan syarik, sekutu dalam kepemilikan, meskipun ini adalah makna yang jauh. Liqarinatin qawiyatin, karena menimbang indikator yang kuat, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika duribatil hududu, jika batas tanah itu telah ditentukan, wasurifatit turuku, dan jalan telah ditetapkan, fala syuf'ata, maka tidak ada hak syuf'ah. Faqalu, para ulama Hanabilah mengatakan tidak ada penetapan batas dan penetapan jalan kecuali dalam persekutuan kepemilikan. Adapun tetangga, maka masing-masing sudah jelas batasnya dan jalannya. Oleh karena itu Hanabilah berkesimpulan la syuf'ata li jarin, tidak ada hak syuf'ah untuk tetangga. Maka ada yang namanya dalam fikih Islam, ada yang disebut dengan istilah hak syuf'ah. Ada yang disebut dengan hak syuf'ah. Yang aslinya ini berkenaan dengan masalah bersekutu dalam kepemilikan. Misalnya ada dua orang bersekutu memiliki satu bidang tanah. boleh jadi karena warisan atau karena yang lain. Dua orang ini jatahnya adalah sebidang tanah di sana. Sebidang tanah di sana itu untuk berdua. Maka kalau tanah tersebut belum dipisah, belum ada batas mana punya A dan mana punya B, maka ada hak syuf'ah. Maka tadi disampaikan, namun jika sudah dipisah tanah, sebidang tanah itu sudah dipisah, oh ini pisahnya demikian, ini punya A, ini punya B, batasnya ini, maka tidak ada hak syuf'ah. Tadi disampaikan di hadis, jika batas telah ditetapkan, jalan telah ditentukan, jalan punya A, aksesnya sana, jalan punya B, aksesnya sana, maka tidak ada hak syuf'ah. Namun jika belum dibagi, maka ada hak syuf'ah, yaitu hak untuk menarik paksa, hak untuk menarik paksa dan membatal, hak untuk membatalkan penjualan. Maka ketika belum dipisah, ini A, ada A dan ada B, dan ini tanahnya belum dipisah, maka dalam Islam B boleh sudah, karena dia sudah punya tanah, boleh dia menjual. Nah seharusnya kalau B mau menjual bagiannya, itu dia harusnya ngomong sama si A dan menawarkannya terlebih dahulu. Anda mau beli, saya mau jual bagian saya. Kalau si A mau beli, maka si B wajib menjual pada si A. Hak syuf'ah terjadi manakala ternyata si B menjual kepada C tanpa menawarkan kepada si A terlebih dahulu. Dia jual kepada si C dengan harga 100 juta dan B pun sudah menerima, dan B pun sudah menerima uangnya. Maka dalam kondisi ini si A yang tidak dikabari punya hak syuf'ah. Punya hak syuf'ah. Maka A bisa kita katakan punya hak untuk ngelabrak C. Bisa kemudian boleh secara syariat untuk menemui C. Saya mau klarifikasi, apa betul Anda wahai C beli tanah bagiannya si B, yang itu tanah itu masih jadi satu dengan saya? Dikatakan betul. Maka berapa engkau bayar? 100 juta. Maka si A mengatakan, penjualanmu atau pembelianmu saya batalkan, saya cabut. Saya cabut, saya ambil jatah yang telah engkau beli, kamu suka ataupun tidak suka, saya ambil. Ini uangnya saya ganti. Kamu suka ataupun tidak suka, saya ambil, uangnya saya ganti. Ini namanya hak syuf'ah. Apa yang dilakukan oleh si A ini namanya dia mengambil hak syuf'ahnya. Nih, tentu syuf'ah model semacam ini di tempat kita mungkin bisa dipastikan tidak ada. Tidak ada di dunia praktek. Kemudian para ulama fikih berselisih pendapat apakah tetangga punya hak syuf'ah untuk tetangganya. Apakah tetangga itu punya kewajiban untuk nawarkan? Ini bertetangga sampingan. Apakah tetangga punya kewajiban untuk nawarkan, saya mau pindah rumah, saya mau tinggalkan tempat ini, saya mau jual, Anda mau beli ataukah tidak? Ini para ulama berselisih pendapat, apakah ada keharusan semacam itu? Apakah boleh saja tiba-tiba dia jual kepada orang lain? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan diantaranya adalah perselisihan berkenaan al-jaru ahaqqu bisaqabihi. Maka ulama yang mengatakan al-jaru itu adalah tetangga, maka mereka menetapkan adanya syuf'ah untuk tetangga. adanya syuf'ah untuk tetangga. Sehingga menurut ulama yang mengatakan ada syuf'ah untuk tetangga, maka ketika ini bertetanggaan, A sama B sampingan rumahnya, dan B jual, menjual rumahnya, non tiba-tiba kemudian dia jual kepada orang jauh, maka menurut ulama yang mengatakan ada hak syuf'ah untuk tetangga, maka si A sebagai tetangga dekatnya itu boleh kemudian membatalkan paksa penjualan, ganti duitnya, kemudian diminta. Mau tidak mau, Anda rela ataukah tidak, ini saya ganti uangmu dan ini tanah saya. Itu menurut ulama yang mengatakan ada hak syuf'ah. Nah, di sini kita jumpai penjelasan ulama yang mengatakan tidak ada hak syuf'ah. Maka mereka dasar yang mereka pegangi adalah idza duribatil hudud. Jika batas sudah ditetapkan, maka tidak ada hak syuf'ah. Jika sudah ada batas, berarti tetangga. Ini yang dipegangi kencang-kencang, lalu kemudian ini dipakai untuk membaca hadis al-jaru, tetangga lebih berhak dengan tetangganya. Oh, al-jar di sini bukan tetangga. Ini harus ditakwil, maknanya adalah syarik. Maknanya adalah sekutu yang menjadi partner dalam memiliki satu bidang tanah. Nah, kemudian al-mujmal dan mubayan. Mujmal pengertiannya secara bahasa, adalah majumi'ah yang dikumpulkan, wa jumlatu syai' dan kumpulan satu hal, majmu'uhu kumpulannya, ka jumlatil hisab, sebagaimana kumpulan hitung-hitungan. Secara istilah adalah satu teks yang ihtamalah dimungkinkan punya dua makna atau lebih tanpa bisa dikuatkan salah satu maknanya. Li ahadihima, tidak bisa dikuatkan salah satu maknanya, atau ahadiha salah satu maknanya dibandingkan yang lain. Contohnya adalah kata-kata al-qa'u. Fahuwa, maka kata-kata qa'u itu mutaraddid. Itu bimbang antara dua makna, ala sawa yang selevel dan setara. Bisa artinya adalah masa suci dari haid, dan bisa maknanya adalah haid. Tanpa bisa di, dengan semata-mata melihat teks, kita tidak bisa melakukan tarjih salah satu dari dua makna ini daripada yang lain. Wali hada taradud, dan karena kebimbangan ini, maka terjadilah perselisihan di antara para fuqaha tentang apa yang dimaksud dengan qa'u dalam firman Allah Ta'ala, dan wanita-wanita yang dicerai, maka masa menunggunya, masa tenggangnya adalah menunggu selama 3 qa'u. Syafi'i dan Imam Malik memaknai al-qa'u di situ adalah suci dari haid. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, keduanya memaknai qa'u tersebut dengan haid. Maka manakah pendapat yang benar dalam masalah ini? Ini pakai, harus pakai indikator. Kita perlu kemudian dalil-dalil yang lain yang menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan al-qa'u. Kita ada pertimbangan-pertimbangan dalil yang lain yang bisa kemudian menjelaskan kepada kita kemungkinan mana yang lebih mendekati. Namun yang jelas, kalau al-qa'u di situ artinya suci dari haid, maka itu lebih panjang daripada masa iddah ketika dihitung dengan al-qa'u dalam artian haid. Karena seorang wanita dicerai dalam kondisi suci dari haid. Kalau kita ngitungnya pakai haid, maka setelah suci kemudian ketemu haid, maka itu haid satu. Dan suci kemudian haid dua, kemudian suci kemudian haid tiga, selesai haid tiga, selesailah masa iddahnya. Sedangkan kalau kita hitung dengan suci, maka lebih panjang. Dia dicerai dalam kondisi suci. Suci itu tidak dihitung. Suci itu tidak dihitung. Suci ketika terjadi talak tidak dihitung. Maka terjadi haid, kemudian suci satu. Haid dua, kemudian suci dua. Haid tiga, kemudian suci tiga. Setelah selesai suci 3 dan tibalah haid 4, maka iddah baru selesai. Kenapa? Karena suci yang terjadi talak ketika itu tidak dihitung. Maka jika digunakan suci, maka masa haid, masa iddah wanita yang dicerai itu masanya tergolong lebih lama. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad untuk masalah ini dengan sejumlah alasan yang beliau bawakan, al-qar'u maknanya adalah haid. Macam-macam keglobalan dalil. Qad yakunu boleh jadi keglobalan dalil itu terjadi pada murakkab, pada kalimat, atau kepada mufrad. Dan mufrad boleh jadi terjadi pada isim, fi'il, atau huruf. Dan boleh jadi keglobalan dalil itu terjadi likhtilaf karena perselisihan dalam takdir memperkirakan huruf yang dibuang. Contohnya, yang pertama adalah global dalam kalimat. Semisal firman Allah Ta'ala, illa ayafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali jika ayafuna, jika wanita, pihak wanita, jika si wanita itu memaafkan, aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh pihak yang di tangannya terdapat ikatan pernikahan. Maka jika terjadi perceraian sebelum disetubuhi, namun sudah ditetapkan mahar, maka mahar yang wajib diserahkan adalah separuh. Mahar yang wajib diserahkan adalah separuh. Kecuali jika pihak perempuan memaafkan, ila ayafuna, kecuali jika pihak perempuan memaafkan. Kalau pihak perempuan memaafkan, berarti tidak usah ada yang tidak ada yang perlu diserahkan. Kalau tadi ketentuan awalnya ada separuh yang wajib diserahkan, ketika pihak perempuan memaafkan, berarti tidak ada yang perlu diserahkan. Aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau ada maaf dari pihak yang di tangannya lah terdapat ikatan pernikahan. Maka siapakah itu alladhi biyadihi uqdatun nikah? Ulama berselisih pendapat. Lihtimal, karena dimungkinkan bahasa yang dimaksudkan adalah az-zauj, suami, dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah wali. Oleh karena itu, maka Imam Ahmad dan Syafi'i memaknainya sebagai suami, sedangkan Imam Malik memaknainya sebagai wali. Dan yang benar, yang tepat, tentu yang dimaksudkan adalah suami. Karena pihak perempuan telah disebutkan, jika si istri memaafkan, maka berarti suami tidak perlu menyerahkan apapun, mahar apapun, dengan besaran, tidak perlu kemudian menyerahkan, sedikit pun tidak perlu dia serahkan karena pihak istri memaafkan. Maka tentu kalimat selanjutnya adalah jika suaminya yang memaafkan. Kemungkinan logis setelah itu adalah pihak suami yang memaafkan. Karena tidak disebutkan pihak perempuan memaafkan, berarti tidak perlu ada mahar yang diserahkan. Atau kemungkinan logis yang kedua adalah pihak suami memaafkan, sehingga yang dia serahkan yang harusnya cuma separuh, utuh mahar dia serahkan. Itu pihak laki-laki memaafkan. Oleh karena itu, maka ketika kita membaca rentetan ayat ini dengan baik, dengan maka nalar logis mengatakan makna yang tepat setelah itu adalah masalah suami. Adapun wali dalam masalah ini tidak ada perannya, tidak ada hubungannya dengan wali. Kemudian keglobalan fil mufrad. Yang pertama adalah keglobalan dalam isim. Taqaddam telah lewat contohnya itu al-qa'u. Demikian juga contoh yang lain adalah ketika kita jumpai al-ain. Maka al-ain itu bisa maknanya adalah al-jarihah, anggota badan, yaitu berarti mata kepala. Ataukah al-ain al-jariyah, yang mengalir, berarti mata air. Ataukah al-ain bisa juga maknanya adalah an-naqdu, mata uang, dinar atau dirham. Kemudian keglobalan kita jumpai dalam fi'il, contohnya firman Allah Ta'ala, wal-layli idha as-as, dan demi malam jika as-as. As-as itu ada taradud, kita bimbang di antara dua makna. Karena as-as bisa maknanya akbala, datang, adbara atau pergi. Maka bisa dimaknai dan demi malam jika datang atau demi malam jika pergi. Dan keglobalan dalam huruf terjadi contohnya dalam firman Allah Ta'ala, maka usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian minhu. Maka minhu di sini dimungkinkan litaba'id, sebagian dari sa'id. Walibtida'il ghayah, dan boleh jadi maknanya adalah ibtida' dari. Maka min di situ bisa artinya sebagian sa'id, atau minhu di situ minnya adalah ibtida'. Ibtida' artinya terjemah bebasnya adalah dari. Oleh karena itu Imam Ahmad dan Syafi'i memaknainya dengan makna pertama, sedangkan Malik dan Abu Hanifah memaknainya dengan makna yang kedua. Dan jika dimaknai dengan makna pertama, maka ayat ini jadi dalil bahasanya sa'id itu harus debu, karena harus ada sesuatu yang menempel darinya. Maka ketika kalian tayamum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu, sebagian dari sa'id. Berarti harus ada sa'id yang nempel, ya, ada sebagian sa'id yang nempel pada wajah dan telapak tangan. Jika demikian sa'idnya harus debu. Namun ketika ulama yang mengatakan minhu di situ tidak menunjukkan makna sebagian, cuma menunjukkan dari, tempelkan ke sa'id, dan dari situ kemudian wajah, dari situ kemudian bawa ke tujuan. Tujuannya apa? Wajah dan telapak tangan. Maka tidak mengharuskan adanya sesuatu yang menempel di wajah dan di telapak tangan. Maka sa'id dimaknai dengan permukaan bumi. Sa'id dimaknai dengan permukaan bumi. Boleh jadi batu, boleh jadi tanah yang kering. Kita tempelkan tangan kita di batu dan tidak ada apa-apa, tidak ada apapun di sini. Kemudian untuk wajah dan telapak tangan dan tayamum sudah sah. Karena minhu di sini ini adalah cuma menunjukkan dari, ada perbuatan, ada aktivitas dari sa'id ke wajah dan telapak tangan. Kemudian ada ijmal, keglobalan disebabkan perselisihan dalam mengandaikan huruf yang dibuang. Semacam firman Allah Ta'ala, wa tarhabuna an tankihuhunna. Nah, li'anal harf al-muqaddar ba'da tarhabun, maka huruf yang ditakdirkan, diperkirakan setelah kata-kata tarhabun di sini mungkin adalah fi, sehingga maknanya adalah suka. Watarhabuna fi nikahihin, kalian suka untuk menikahinya. Li jamalihinna, karena cantiknya. Dan dimungkinkan bahasanya setelah tarhabun itu an, sehingga maknanya tarhabuna an nikahihinna, yang artinya tidak suka, kalian tidak suka untuk menikahinya karena miskinnya atau karena damamah, karena jeleknya wajahnya. Wal amal fil mujmal, dan sikap yang semestinya kita berikan kepada dalil mujmal yang dur awalan. Pertama kali kita lihat apakah ada indikator atau murojihat, alat untuk melakukan tarjih, menguatkan salah satu makna. Fa in wujidat, jika dijumpai maka kita beramal dengannya. Jika tidak, maka kita tinggalkan berdalil dengannya. Maka kita tinggalkan berdalil dengannya. Kita tidak pakai sampai kita jumpai indikator yang menjelaskan kepada kita makna-makna yang diinginkan. Oleh karena itu ada ungkapan, ada kaidah dalam ilmu usul fikih, idza wujital ihtimal batalal istidlal. Jika dijumpai adanya kemungkinan, sejumlah kemungkinan, maka batallah berdalil dengannya. Maka itu dalil tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena tidak bisa dijadikan dalil untuk A, karena dalilnya ini bisa maknanya A, bisa maknanya B, bisa maknanya C. Namun yang dimaksud dengan ihtimal di sini, jika dijumpai ihtimal, adalah ihtimal yang wajar, bukan ihtimal yang dipaksa-paksakan. Maka dari kasus dalil mujmal, yang diantaranya mujmal itu terjadi karena musytarak, dikarenakan satu lafadz itu punya beberapa kemungkinan makna, maka muncullah kaidah idza wujidal ihtimal saqatal istidlal. Jika satu dalil itu multi tafsir dan tidak bisa kita ketahui tafsiran dan pemahaman manakah yang tepat, maka ya sudah, dalil ini kita anggurkan sementara waktu sampai kita jumpai dalil yang lain yang menjelaskan makna apa yang diinginkan. Namun berkaitan khusus untuk mustarak, yang itu merupakan salah satu bentuk mujmal. Mujmal tidak mesti mustarok, karena mustarok itu adalah salah satu bentuk mujmal. Mustarok itu cuma ada pada tadi ijmal mufrad fil ism atau fil fi'il. Nah itu disebut mustarok. As'as, al-qara'u, al-ain, itu yang mustarok. Adapun yang lain itu bukan mustarok. Mujmal namun bukan mustarok. Misalnya tadi, mujmal dalam murakkab, ini bukan dalam kalimat, ini bukan mustarok. Mujmal dalam fil harf, itu bukan mustarok. Maka mujmal yang dalam bentuk mustarok itu cuma mujmal dalam isim dan mujmal dalam fi'il. Maka mustarak itu adalah bagian dari mujmal, non bukan keseluruhan mujmal. Dalil mujmal, dalil global yang kita tidak bisa beramal dengannya, itu bisa mustarak dan bisa non mustarak. Nah khusus mustarak, berkenaan dan khusus untuk kaidah untuk mustarak, bolehkah memahami lafadz mustarak dengan semua maknanya, ataukah tidak sebagaimana mujmal yang lain? Maka ini kaidah yang pembahasannya diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Namun pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih tepat, sebagaimana dipilih oleh Syaukani dan yang lain, bahasanya mustarak itu boleh dimaknai dengan semua maknanya, dengan catatan asalkan tidak saling membatalkan. Tidak saling membatalkan. Contohnya, la yamassuhu ila tahir, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahir. Tahir mustarak, bisa artinya tahir dari najis, tahir dari hadas besar, tahir dari hadas kecil, semuanya mungkin. Maka kaidah yang kuat mengatakan mustarok boleh dimaknai dengan semua maknanya asalkan tidak saling membatalkan. Ya, sudah kita maknai semuanya. Maka tohir yang boleh menyentuh mushaf adalah tohir dari najis, tangan yang enggak najis. Tohir dari hadas besar, tohir hadas kecil. Ya, ketika kita maknai dengan semuanya itu tidak saling membatalkan. Satu makna tidak membatalkan yang lain. Maka bisa dipakai semuanya. Lain hanya kalau mustarok tersebut saling membatalkan, ya harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu karena itu saling membatalkan. Misalnya walaili idza as'as, maka datang sama pergi itu membatalkan. Kalau datang berarti tidak pergi, kalau pergi berarti tidak datang. Harus pilih salah satu. Karena dia saling membatalkan. Namun jika tidak saling membatalkan, ya, semuanya dimaknai dengan kesemuan maknanya, itu tidak timbul masalah. Maka pendapat yang paling kuat, lafadz mustarok boleh dimaknai dengan semua maknanya. Kemudian nusus laisat mujmalatan, dalil-dalil yang tidak tergolong dalil mujmal. At-tahrim, hukum haram yang disandarkan, dikaitkan dengan benda. Semacam hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Maka ini bukanlah makna, bukanlah dalil mujmal, lidhuhurihi urfan, karena ada yang zahir. Karena ada yang zahir. Zahirnya diketahui dari mana? Urfan, berdasarkan kebiasaan. Maka kita ketahui ada makna yang zahir. Bahasanya untuk hurimat alaikum ummahatukum, itu maknanya adalah hurimat alaikum nikahu ummahatikum. Itu makna yang zahir, kemungkinan yang lebih mendekati. Sedangkan hurimat alaikumul maitatu, maknanya adalah fil akli, hurimat alaikum aklul maitati. Ya, maka pada dasarnya tidak ada hukum untuk benda. Hukum itu untuk perbuatan. Maka tidak ada hukum untuk babi, itu tidak ada hukumnya. Apa hukum babi? Jawabannya, jawaban cerdas adalah tidak ada hukumnya. Apa hukum untuk martabak? Jawabannya, jawaban cerdas, martabak tidak ada hukumnya. Namun hukum itu ada pada perbuatan. Apa hukum makan martabak? Apa hukum membuang martabak? Apa hukum kemudian membuat martabak? Tapi kalau hukum martabak itu tidak ada. Hukum martabak tidak ada. Hukum babi itu tidak ada. Jawaban cerdasnya tidak ada. Tidak ada. Apa hukum babi? Jawaban pintarnya tidak ada hukum babi. Yang mengatakan haram salah. Yang mengatakan halal juga, mubah juga salah. Babi itu tidak ada hukumnya. Babi itu tidak ada hukumnya. Hukum itu berkenaan dengan perbuatan. Yang ada apa hukum megang babi? Megang babi ada hukumnya. Apa hukum makan daging babi? Ada hukumnya. Kalau babinya tidak ada hukumnya. Apa hukum ternak babi? Apa hukum jual babi? Apa hukum beli babi? Baru itu ada hukumnya. Karena hukum itu untuk perbuatan. Tidak ada hukum untuk benda. Nah, kita jumpai sejumlah dalil yang menisbatkan hukum kepada benda. Misalnya hurimat alaikum ummahatukum, maka diharamkan atas kalian ibu kalian. Maka di sini perlu mukodar. Ya, tadi di antara sebab mujmal kan masalah mukodar. Poin berapa tadi? 3. Ya, karena mukodar. Ini takdirnya apa? Apakah diharamkan atas kalian pegang ibu kalian, memegang ibu kalian, menyentuh ibu kalian, mencium ibu kalian, atau menikahi ibu kalian, atau menggendong ibu kalian? Banyak sekali fiil yang ini. Maka kalau dilihat dari hal ini, bahasanya takdirnya, pilihan takdirnya itu banyak, harusnya ini mujmal. Harusnya ini mujmal. Namun di sini dikatakan, di sini dijelaskan, kalau untuk tek-tek semacam ini tidak tergolong mujmal. Kenapa? Lidhuhur urfan. Karena ada kemungkinan yang lebih, kemungkinan ada makna yang zahir. Kemungkinan makna yang zahir. Zahir itu apa? Kemungkinan yang makna yang lebih besar, yang paling dominan. Memang betul, hurimat alaikum ummahatukum itu bisa artinya, dia bisa maknanya adalah mencium ibu kalian, menyentuh ibu kalian, menikahi ibu kalian. Ada banyak kemungkinan. Namun urfan, secara urf, kita bisa kemudian memastikan bahasanya yang diinginkan adalah diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Karena ayat ini pembahasan tentang masalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pembahasannya itu, konteksnya itu. Maka meskipun secara sekilas itu multi penafsiran, namun sebenarnya tafsirannya itu tunggal. Demikian juga untuk hurmat alaikumul maitatu. Maka ini banyak kemungkinan bisa kemudian artinya diharamkan atas kalian menyentuh bangkai, diharamkan atas kalian memakan bangkai, diharamkan atas kalian memanfaatkan bangkai. Ada banyak kemungkinan. Namun meskipun ada banyak kemungkinan, itu tidak, ayat ini tidak tergolong mujmal karena adanya kemungkinan makna yang zahir, yang paling dominan, yaitu diharamkan atas kalian memakan bangkai. Kemudian ayat tentang masalah wudu, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, ini bukanlah mujmal. Meskipun ada perselisihan tentang bak, ada perselisihan tentang baknya, apakah bak di sini adalah tabaid seperti pendapat Syafi'i, ataukah iltisaq untuk menunjukkan sentuhan sebagaimana menempel, sebagaimana pendapat yang lain. Meskipun terdapat perselisihan tentang bak di biru usikum, ini bukan dalil mujmal, bal huwa zahir. Adalah dalil yang zahir, ada kemungkinan yang lebih mendekati, yaitu mengusap semua kepala. Alasan zahirnya adalah mengambil ru'us, karena yang namanya kepala adalah nama untuk semua dan tidak untuk sebagian. Nah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihilangkan dari umatku kesalahan dan lupa, ini bukan dalil mujmal. Meskipun ini mukodarnya, harus ada mukodar di sini. Rufi'an ummati al-khata' wa nisyan, itu tidak mungkin maknanya diangkat dan dihilangkan dari umatku lupa. Kalau maknanya demikian, maka tidak ada lupa di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur realitanya, ya, orang lupa dan Nabi pun lupa. Dan Nabi pun mengalami lupa. Sehingga harus ada muqaddar. Rufi'a an ummati titik-titik al-khata' wa nisyan. Nah, apa muqaddarnya? Ada banyak kemungkinan. Nah, meskipun ada banyak kemungkinan, tetap tidak mujmal. Kenapa? Karena ternyata kemungkinan-kemungkinannya mengkerucut. It'al murad bihi, karena yang dimaksudkan adalah raf'ul mu'akhadah. Dihilangkan dari umatku mu'akhadah hukuman, karena melakukan perbuatan tidak sengaja atau karena lupa. Maka maknanya rufi'an ummati ithmu atau mu'akhadatu anil khata'i wa nisyan. Kenapa? Karena zat khata', salah tidak sengaja dan lupa, itu tidak hilang, tetap ada, eksis, sebagaimana realita menunjukkan demikian. Wandumanul mutlaf, dan kewajiban ganti rugi. Mutlaf karena ada benda yang dirusak, khotoan karena tidak sengaja atau karena lupa, ganti ruginya juga tidak hilang, ijma'an, berdasarkan ijma' ulama. Maka tidaklah tersisa makna untuk hadis ini kecuali raf'ul mu'akhadah, atau raf'ul ismi, hilangnya dosa. Dihilangkannya dosa jika terjadi satu perbuatan yang keliru karena tidak sengaja atau karena lupa. Ya, maka berkenan dengan mutlaf, barang yang dirusak. Ketika seorang itu merusak barang milik orang lain, maka ada kewajiban mengganti, baik sengaja, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kesenggol ataupun lupa. Dikira ini miliknya, dikira gelas ini miliknya, padahal gelas pinjaman. Nun dia lupa kalau ini milik, kalau ini milik temannya. Pas jengkel pengen banting gelas, dia banting gelas. Maka meskipun ini karena lupa, wajib ganti. Maka berkenaan dengan kewajiban mengganti barang yang dirusak, maka itu tidak menimbang sengaja ataupun lupa ataupun tidak sengaja. Kemudian yang keempat, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat kecuali dengan toharah, tidak ada nikah kecuali dengan wali, tidak ada puasa bagi orang yang tidak yubayyit, meniatkan puasa sejak waktu malam, dan seterusnya. Maka ini bukan dalil mujmal, karena yang dimaksudkan adalah meniadakan keabsahan dan teranggap secara syariat. Pada asalnya la sholata itu ada beberapa kemungkinan. Tidak ada sholat, ada kemungkinan tidak sempurna sholat, atau tidak sah sholat. Ada tiga kemungkinan. Namun kemungkinan tidak ada sholat itu jelas tidak benar, karena orangnya sholat, ada gerakan sholat. Ini ada orang yang tidak toharoh dan dia melakukan gerakan sholat. Dia belum berwudu kemudian dia melakukan aktivitas sholat. Maka meniadakan zat, tidak ada sholat, tidak benar. Ada kok. Sehingga ada tinggal dua kemungkinan, tidak sah sholat atau tidak sempurna sholat. Dan dari dua kemungkinan ini ada yang zahir, yaitu tidak sah sholat illa bituhur, kecuali dengan toharah, kecuali dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amal kecuali dengan niat, itu bukan global, bukanlah dalil mujmal. Karena yang namanya amal boleh jadi itu ibadah. Maka kalau itu ibadah, maka yang dimaksudkan adalah sah dan teranggap menurut syariat. Tidak ada amal yang sah dan teranggap menurut syariat kecuali yang ada niatnya. Namun jika yang dimaksud adalah muamalah, maka muamalah itu sah dan teranggap meskipun tanpa niat berdasarkan ijma' ulama. Wa nafsu, sehingga yang ditiadakan di sini yang sabu tertuju pada peniadaan pahala. Maka siapa yang mengembalikan barang titipan dan siapa yang mengembalikan barang rampasan, masalah misalnya, dan dia tidak berniat menginginkan wajah Allah, fa innal mutalabah, maka tuntutan untuk mengembalikan itu sudah gugur. Wa yasihu fa'iluhu, dan sah melakukannya dan teranggap, akan tapi tidak ada pahalanya. Akan tapi tidak ada pahalanya. Ya, mengembalikan barang titipan itu ada itu berpahala manakala pasang niat. Ini saya kembalikan barang titipan dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap amanah, maka ada pahalanya. Tapi sekedar gugurnya kewajiban, maka itu gugur asalkan barangnya sudah pulang. Kita dititipi, sampaikan barang ini kepada si A, asalkan barangnya itu sudah sampai si A. Baik ada niat mengamalkan ayat dan hadis ataukah tidak, telah sah. Tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Kemudian diminta lagi. Tak minta lagi barangnya ya. Saya tak pasang niat dulu. Ini belum sah tadi. Tidak perlu. Nyerahkan barang titipan, tidak perlu. Kemudian untuk mensahkannya tidak perlu pasang niat. Namun niat ini berkaitan dengan pahala. Ini niat berkaitan dengan pahala. Ketika orang itu punya dititipi satu barang, dan ketika dia menyerahkannya, dia pasang niat, saya mau menjadi orang yang amanah yang Nabi perintahkan dan diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyerahkan barang titipan tadi kepada yang dituju berpahala. Ya, namun untuk sahnya penyerahan itu tidak harus pasang niat. Wa kadzalika jami'ul turuq, dan demikian juga semua perbuatan yang statusnya meninggalkan. Statusnya meninggalkan, maka itu sah meskipun tanpa niat. Contoh turuk yang lain, meninggalkan yang lain adalah meninggalkan najis, membersihkan najis. Maka membersihkan najis itu sah dengan realita, manakala najis hilang. Najis hilang berarti sah. Enggak perlu diulangi lagi, disiram lagi. Enggak perlu. Namun menghilangkan najis itu berpahala kalau orang itu pasang niat. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-mubayyan. Al-mubayyan pakai fathah, al-mubayyan terkadang maknanya adalah bayyin al-wadih, yang jelas dan gamblang. Dan ini adalah muqabil, kebalikan dari mujmal. Karena mubayyan itu muttadah, telah jelas maknanya, maka dia tidak perlu penjelasan min kharid, dari eksternal. Wa yusamma, dan disebut juga dengan bayan. Kemudian al-mubayyin pakai kasrah dan mengikuti wazan isim fa'il, maknanya adalah al-muwaddih, yang menjelaskan li'ijmalil mujmal, menjelaskan dan mengurai keglobalan dalil yang global supaya tidak lagi global. Wa huwa, dan mubayyin secara istilah adalah al-kashif anil murad minal khitab. Adalah yang mengungkapkan, yang menyibak apa yang dimaksudkan minal khitab dari satu seruan syariat. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, daraja berjalan aktsarul usuliyyin, mayoritas ulama usul fikih. Fa khassu, maka mereka mengkhususkan istilah bayan untuk menjelaskan sesuatu yang samar. Namun ada di antara ulama usul fikih yang menyutlik, yang menggunakannya secara mutlak ala kulli idahin, tertuju pada semua bentuk penjelasan, baik penjelasan itu didahului ketidakjelasan, kesamaran ataupun tidak. Maka kalau istilah jumhur ulama usul fikih, ya, maka bayan itu hanya tertuju pada sesuatu yang dulunya tidak jelas, kemudian ada indikator eksternal, kemudian jadilah ini bayan, jadilah ini jelas setelah adanya indikator eksternal. Kemudian maya qabil bayan, alat untuk terwujudnya bayan. Maka bayan itu terwujud terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan, dan terkadang dengan dua-duanya. Dan terkadang juga dengan tarkul fi'li, tidak melakukan satu perbuatan untuk menunjukkan tidak wajibnya satu hal. Contoh penjelasan dengan kata-kata. Maka misalnya penjelasan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan keharamannya atas kalian. Maka ini ayat yang global. Kemudian Allah jelaskan di ayat yang lain, diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, dan seterusnya. Ayat Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Semacam firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu, tunaikanlah kewajiban hasil pertanian. Yauma hasadihi, pada saat hari panennya. Fahakuhu, maka kewajiban di sini masih global. Kewajibannya berapa persen yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau pertanian tersebut sakotus sama'u, airnya berdasarkan air hujan, maka kewajibannya adalah 1/10. Namun jika suqya bin nadhi, jika diair dengan nadah. Ya, nadah adalah unta yang dipakai untuk membawa air dari sumur kemudian ke ladang. Maka kewajibannya jelas 5%. Kemudian ada penjelasan dengan perbuatan. Yakunu bi suratil amal. Bentuknya adalah dengan praktek, dengan potret satu amal, semacam sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar untuk menjelaskan kepada manusia bagaimanakah tata cara sholat. Walidah, oleh karena itu Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Demikian juga sebagaimana praktek Nabi memotong tangan pencuri dari ku', dari pergelangan tangan, dan tidak dari siku ataupun dari pundak. Maka Nabi jelaskan apa yang dimaksud dengan maka potonglah tangan pencuri dengan perbuatan beliau. Kemudian wa yakunu bil kitabah, boleh jadi dengan tulisan, semacam tulisan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang asnana zakat, ya, tentang usia-usia zakat ternak, li umalihi alaiha, kepada amil zakat. Nabi tulis surat kepada amil zakat, ini kalau unta umur sekian, jumlahnya sekian, zakatnya sekian. Jika unta ini umurnya sekian, jumlah sekian, jika unta ini jumlahnya sekian, zakatnya unta dengan umur sekian. Jika unta jumlahnya sekian, maka zakatnya adalah anak unta yang umurnya sekian. Nabi jelaskan pakai surat. Kemudian yakunu bil isyarah, bisa juga penjelasan itu dengan bahasa isyarat. Nabi menjelaskan bahasanya bulan itu hakada wa hakada wa hakada. Wa asar, dan beliau berisyarat dengan semua jarinya, dan beliau genggam jempol di kali yang ketiga. Maka Nabi katakan yang namanya bulan itu hakada, hakada, wa hakada. Maka di kali yang ketiga beliau genggam salah satu jempolnya. Artinya beliau mengatakan bahasanya bulan itu terkadang 29 hari. Dan ada penjelasan dengan tidak melakukan satu aktivitas tertentu, semacam Nabi meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan setelah beliau melakukannya, untuk menjelaskan kalau itu tidak wajib. Demikian juga Nabi tidak berwudu setelah memakan makanan yang tersentuh dengan api, untuk menjelaskan tidak wajibnya dua hal di atas. Urutan bayan, manakah yang level kejelasannya paling tinggi dan mana yang lebih rendah? Maratibuhu, urutan bayan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah bil khitab, dengan kata-kata. Kemudian bawahnya adalah penjelasan dengan perbuatan. Bawahnya penjelasan dengan isyarat. Bawahnya penjelasan dengan tulisan. Wa ma'lum, dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, anna tarka, meninggalkan satu perbuatan tertentu secara sengaja adalah fi'il. Maka atarku itu sama dengan al-fi'lu. Atarku qasdan itu sama dengan al-fi'lu. Oleh karena itu puasa adalah fi'il. Puasa adalah fi'il, padahal hakikat puasa adalah atarku. Karena orang puasa itu enggak ngapa-ngapain. Dia cuma tarkul akli, tarkul surbi, tidak makan, tidak minum. Namun dia fi'il. Kenapa? Karena dilakukan dengan sengaja. Kemudian menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Wa ilaihi, dan sampai waktu yang dibutuhkan. Maka menunda penjelasan itu ada dua macam. Yang pertama, ditunda penjelasan sampai datang waktu untuk beramal. Maka ini satu hal yang boleh secara logika, wawakik, dan terjadi secara nyata. Misalnya, furidat sholatu, sholat lima waktu diwajibkan pada malam Isra secara global. Ta'akhara, tertunda penjelasannya sampai pagi dengan datangnya Jibril dan menjelaskan. Dengan Jibril datang turun ke bumi dan selama 2 hari sholat bersama Nabi, menjelaskan tata cara sholat dan waktu sholat. Di hari pertama Jibril sholat di awal waktu, dan di hari yang kedua Jibril sholat di akhir waktu. Dan Jibril sholat berjamaah dengan Nabi untuk mengajari Nabi sholat. Beliau mulai dengan sholat duhur. Oleh karena itu sholat duhur disebut sholatul awal, sholat yang pertama. Dan oleh karena itu kalau kita fikih, kalau membahas waktu-waktu sholat, itu dimulai dari waktu duhur. Waktu sholat, kalau nyebut sholat itu duhur terlebih dahulu. Sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena itu sholat yang diajarkan oleh Jibril. Para ulama fikih tidak kemudian waktu-waktu sholat pertama subuh, enggak. Subuh terakhir, subuh terakhir. Waktu-waktu sholat 1 duhur, dari gesernya matahari ke barat. Kenapa? Karena kenapa dimulai dari duhur? Karena dia adalah sholatul awal. Kenapa dia disebut sholatul awal? Karena Jibril pertama kali mengajarkan kepada Nabi tata cara sholat adalah sholat duhur. Waqad alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahasanya maksud dari firman Allah Ta'ala tentang 1/5 ghanimah walidzil qurba, untuk kerabat itu adalah Bani Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Duna ikhwanihim, tanpa saudara mereka dari Bani Naufal dan Bani Adub Syams. Padahal semuanya adalah keturunan Abdul Manaf. Fa'akhara bayanahu, Nabi tunda penjelasannya sampai ditanyai oleh Jubir ibn Mut'im yang dia adalah dari Bani Naufal, dan Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan al-Absyami radhiyallahu anhuma faqal, dia mengatakan, faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ana wa banul Muttalib lam naftarik fi jahiliyatin wala fi Islam. Saya dan Bani Al-Muttalib lam naftarik, tidaklah berselisih, tidaklah berpisah di masa jahiliyah ataupun masa Islam. Maka ketika terjadi peperangan jihad, maka ada ghanimah tentunya. Dan ghanimah ini 1/5 itu disisihkan. Maka yang kemudian yang dibagi di antara para mujahidin adalah 4/5. 1/5 itu nanti dimasukkan ke kas negara untuk kemudian untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umum. Demikian juga salah satunya adalah lidil kurba, untuk kerabat Nabi, sebagai kompensasi karena mereka tidak mendapatkan zakat. Maka mereka mendapatkan khumus 1/5 dari harta rampasan perang. Lalu bagaimanakah ketika mereka sudah tidak lagi mendapatkan khumus? Maka apakah kemudian boleh bagi mereka untuk menerima zakat? Maka pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mereka keluarga Nabi boleh menerima zakat manakala sudah tidak lagi ada khumus. Ketika mereka sudah tidak lagi mendapatkan subsidi, mereka tidak lagi mendapatkan bantuan, mereka keluarga Nabi yang miskin sudah tidak lagi mendapatkan subsidi dari khumus, maka boleh menerima zakat. Nah, siapakah keluarga Nabi di sini? Adalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Keluarga Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Dan Banu Hashim sama Banu Abdul Muttalib itu sama dengan. Banu Hashim itu sama dengan Banu Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Hashim tidak punya anak laki-laki kecuali Abdul Muttalib. Karena Hashim tidak punya anak laki-laki kecuali Abdul Muthalib. Sehingga Bani Abdul Muthalib sama Bani Hashim itu tidak ada bedanya. Wawu di sini tidak ada bedanya. Ya, Bani Hashim yaitu Bani Abdul Muthalib. Karena tentu anak perempuan tidaklah melanjutkan bani. Keturunan dilanjutkan oleh anak laki-laki. Dan Hashim tidaklah punya anak kecuali anak laki-laki kecuali Abdul Muthalib. Kemudian wakadha, demikian juga ayat salat, zakat dan haji dijelaskan oleh sunnah bitarahi secara nanti-nanti wa tajrid dan bertahap. Wa yadullu lidzalika, dan dalil hal ini aidan juga adalah firman Allah Ta'ala, maka jika kami telah bacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, telah dibacakan oleh Jibril, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya Jibril. Thumma inna alaina bayanah, kemudian menjadi kewajiban kami untuk menjelaskannya. Pakai kata-kata thumma, kemudian nanti kamilah yang akan menjelaskannya. Wa thumma, dan thumma dalam nahwu, dalam bahasa litarahi, menunjukkan nanti. Dan masih ada dalil-dalil yang lain. Kemudian yang kedua, menunda penjelasan an waqtil hajah padahal sudah dibutuhkan. Maka di sini ada al-bayan, ta'khirul bayan an waqtil hajah, ada ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Kalau ta'khirul bayan ila waqtil hajah, hukumnya boleh. Dan itu terjadi. Dan itu poin yang pertama. Ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Kemudian yang kedua adalah ta'khirul bayan an waqtil hajah. Nah, itu yang tidak boleh. Ta'khiruhu ta'khirun an waqtil hajah, fahadha la yajuz. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Li'annahu yalzamuhu, karena konsekuensinya adalah takliful mukhatab. Berarti mukhatab, audien, itu dibebani sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan. Wawa ghairu jais, dan itu satu hal yang tidak diperbolehkan. Ketika audien itu dibebani dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, maka itu adalah membebani dia dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Sholat sekarang, namun tidak dijelaskan sholat itu apa. Adakah orang yang bisa mengamalkan perintah tersebut? Tidak ada. Dan taklifu ma la yutaq, itu satu hal yang tidak ada dalam syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan takliful majhul, membebankan sesuatu yang tidak dijelaskan, itu adalah termasuk membebani sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan. Karena orang itu tidak mampu melakukan kecuali sesuatu yang telah dia ketahui. Makanlah tempe. Namun dia tidak tahu di sini ada beberapa makanan, tempe itu yang mana. Bisakah orang tersebut mengamalkannya? Dan dia tidak mengetahui tempe itu yang mana? Tidak bisa mengamalkannya. Apakah dia punya kemampuan untuk mengamalkan? Jawabannya, dia tidak punya kemampuan untuk mengamalkannya. Karena takliful majhul, membebankan sesuatu yang tidak diketahui, adalah membebani sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakan. Dan itu satu hal yang tidak ada dalam syariat, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu, maka tidak mungkin Nabi menunda penjelasan an waqtil hajah dari waktu yang dibutuhkan. Jika sekarang sudah dibutuhkan untuk praktek, maka Nabi tidak mungkin menunda penjelasan. Ketika ini dibutuhkan namun tidak ada penjelasan, maka itu adalah penjelasan bahwasanya tidak harus seperti ini dan seperti itu. Apa faedahnya? Ta'khirul bayan an waqtil hajah itu la yajuz. Faedahnya adalah jika kita jumpai hadis, Ya, Nabi tidak memberikan penjelasan padahal sahabat sudah butuh untuk beramal, maka itu adalah penjelasan secara tidak langsung dari Nabi. Kalau tidak mesti harus seperti itu atau seperti ini, berarti bebas caranya. Nah, kemudian manzilatul mubayyin minal mubayyan. Posisi mubayyin dari mubayyin. La yushtarat, tidaklah disyaratkan untuk mubayyin harus lebih kuat sanadnya dan dalalahnya, muatan maknanya daripada mubayyin. Oleh karena itu dibolehkan mutawatir dijelaskan dengan hadis ahad. Oleh karena itu mantuk boleh dijelaskan dengan mafhum. Contohnya, Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Fa'in tolakoha, maka jika suami mentalaknya dengan talak yang ketiga, falatahilullahu, maka si wanita tidaklah halal untuk kembali kepada suami yang pertama. Mimba'du, setelah itu, setelah talak yang ketiga, hatta tangkiha zaujan ghairahu, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Dan nikah itu boleh jadi maknanya akad dan boleh jadi maknanya persetubuhan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nikah dengan suami yang kedua yang dimaksudkan adalah al-wata'u, terjadi hubungan suami istri dan tidak cukup hanya sekedar terjadinya akad nikah. Berdasarkan sabda Nabi kepada istri Rifa'ah Al-Quradhi, Nabi katakan, la hatta tadhuki usailatahu wa yadhuka usailataki. Engkau tidak boleh kembali kepada Rifa'ah, suamimu yang pertama, sampai engkau merasakan madunya suamimu yang kedua, yaitu Abdurrahman bin Az-Zubair. Dan dia Abdurrahman Az-Zubair, Abdurrahman ibn Az-Zubair, merasakan madumu, yaitu terjadinya hubungan suami istri. Demikian firman Allah Ta'ala, dan siapkanlah untuk menghadapi musuh mastata'tum min quwwah, segala kekuatan yang mampu kalian wujudkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, ala innal quwwata ramyu, ingat bahasanya kekuatan itu dalam melempar. Wa yadullu li bayanil kitab bisunnah, dan dalil bahasanya Al-Qur'an itu dijelaskan dengan sunnah firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yaitu tentu Nabi menjelaskannya dengan hadis. Maka ini dalil bahasanya hadis, dan mayoritas hadis adalah hadis ahad, boleh menjelaskan ayat Al-Quran yang statusnya adalah mutawatir. Kemudian wa bayanul mantuk bil mafhum. Mantuk itu dijelaskan dengan mafhum. Kabayani mantuk kaulihi ta'ala, semacam penjelasan mantuk dari firman Allah Ta'ala fi suratin Nur, dalam surat Nur, wazani, dengan mafhum muwafaqah dalam firman Allah Ta'ala, fa'alihina nismu ma'alal muhsonati minal adab, maka atasnya separuh hukuman untuk wanita merdeka, maka atas budak perempuan yang berzina separuh hukuman yang semestinya didapatkan oleh wanita merdeka yang berzina. Fa'ina mafhum muwafaqah, maka mafhum muwafaqah mengatakan bahasanya budak itu budak laki-laki seperti budak perempuan dalam masalah separuh, sehingga dicambuk sebanyak 50 kali cambukan. Fabayyana hadal mafhum, maka mafhum ini menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan zani di surat Nur itu khusus untuk jika pelakunya merdeka. Maka azani wazaniyatu, maka pezina laki-laki dan perempuan, azani atau wazani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah 100 kali cambukan. Siapa yang dimaksud dengan pezina di sini? Maka kalau berdasarkan surat An-Nisa, maka pezina azani atau itu tidak tercakup di dalamnya, tidak tercakup di dalamnya adalah budak perempuan. Tidaklah tercakup dalam surat An-Nur. Karena Allah tegaskan budak perempuan jika berzina, separuh hukuman untuk wanita merdeka. Namun yang tidak dijelaskan adalah azani. Kalau untuk azaniyah, di sini terjadi penjelasan Quran dengan Quran. Yang terjadi adalah bayan Quran bil Quran, bayan kitab bil kitab. Ayat An-Nisa menjelaskan bahwasannya budak perempuan tidak termasuk dalam azaniyah. Sehingga yang dimaksud dengan azaniyah di surat An-Nur adalah pezina, pezina perempuan dari kalangan wanita merdeka. Namun penjelasan ini tidak kita jumpai untuk azani. Itu tidak ada penjelasannya. Penjelasannya di sini disampaikan pakai mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Maka pezina, maka kemudian budak laki-laki itu ya kita anggap selevel ya, dengan pezina, dengan kemudian budak perempuan. Maka meskipun ayatnya bicara tentang budak perempuan, maka itu berlaku untuk budak laki-laki. Kemudian mafhum muwafaqah ini kita pakai untuk menjelaskan ayat di surat An-Nur. Maka di sini berarti kita jumpai boleh melakukan takhsis dengan mafhum. Ya, dari poin ini kita jumpai kaedah bolehnya takhsis dengan mafhum. Karena azani itu am. Azani itu am. Alif lamnya menunjukkan keseluruhan. Berzina, laki-laki, baik merdeka, ya, baik merdeka ataupun budak. Kemudian di sini mengalami bayan. Bayannya apa? Takhsis. Bayannya takhsis. Takhsisnya pakai mafhum muwafaqah. Maka ditakhsis, maka dikerucutkan. Yang semula umum untuk pezina laki-laki itu baik merdeka ataupun budak, maka dikerucutkan. Yang dimaksudkan ayat adalah merdeka saja, budak tidak termasuk. Takhsis dialami dan dilakukan oleh mafhum muwafaqah. Maka di sini kita ambil kaidah usul fikih bolehnya takhsisul am bil mafhum. Kemudian tidak disyaratkan bahasanya bayan itu diketahui oleh semua orang. Maka laisa min syartil bayan, bukanlah syarat bayan diketahui oleh semua mukallaf yang ada pada waktu itu. Bahkan boleh jadi sebagian mukallaf tidak tahu. Fa inna yuqalu bayinun lahu ghairu annahu lam yatabayyan. Maka fa inna yuqalu, maka kita katakan buyinalahu, telah dijelaskan untuknya, ghairu annahu lam yatabayyan, namun dia tidak tahu atau belum tahu. Contohnya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya keumuman firman Allah Ta'ala, Allah memberikan wasiat supaya kalian memberikan warisan untuk semua anak-anak kalian. Nabi telah jelaskan bahwasanya ayat ini tidak mencakup para nabi. Nabi mengatakan dalam hadis, kami para nabi tidaklah hartanya diwarisi. Fala yaqda fi hadzal bayan, maka tidaklah membuat tidaklah menyebabkan qadah cacat bayan ini, bayan yang Nabi sampaikan dalam hadis ini realita. Bahasanya Fatimah itu tidak tahu adanya hadis tersebut sehingga dia datang kepada Abu Bakar meminta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar tidak mau memberikannya, ya, dan Abu Bakar tidak mau memberikannya karena Abu Bakar mengetahui adanya hadis kami para nabi hartanya tidak diwarisi. Dan ini tidak diketahui oleh Fatimah. Fatimah tidak tahu hadis ini, Abu Bakar tahu. Maka ini menunjukkan bahasanya bayan itu tidak harus diketahui oleh semua orang di waktu itu. Maka boleh jadi ini telah dijelaskan, cuma ini belum tahu. telah dijelaskan, namun ini belum tahu. Nabi telah menjelaskan kalau hartanya tidak diwarisi, namun Fatimah belum tahu. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Satu pembahasan tentang masalah bayan, tentang mujmal dan mubayan, tentang mujmal dan mubayan. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.